محمد عبده ورسوله. وقال الله تعالى في الكتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله وبارك الله فيكم. Dengan amalan-amalan ketaatannya itu untuk mendapatkan dunia. Itu sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Hud ayat 15-16: Bangkana yuridul hayatat dunya wazinataha nuwafilayhim a'malahum fiha wahum fiha layibakhasun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan menginginkan perhiasannya, perhiasan dunia, maka akan kami berikan kepada mereka apa-apa yang telah mereka amalkan karena untuk mendapatkan dunia, sedangkan mereka tidak dikurangi sedikitpun jatahnya di dunia. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan bagian di akhirat kecuali neraka, dan telah habis apa yang telah mereka kerjakan dari amalan-amalan kebaikan, dan amalan-amalan tersebut menjadi batil apa-apa yang mereka lakukan dari kebatilan-kebatilan amalan mereka, termasuk amalan yang batil. Mencari dunia dengan mengamalkan amalan-amalan akhirat, yaitu amalan-amalan ketaatan, amalan kebaikan, amalan agama dalam rangka untuk mendapatkan dunia, ini ada tiga macam. Ahaduha, salah satunya, ayya'malal khaira khalisan liwajhillahi lakinnahu yarju minallahi an yusibahu alaihi bidunya kalladzi yatasaddaku li ajli khairi mali wa hadzal ismu muharram. Yang pertama, seseorang mengamalkan kebaikan, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dirinya mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala membalasnya amalan kebaikan tersebut, membalasnya. Orang-orang bersyukur dalam rangka hartanya terjaga. Perbuatan ini adalah perbuatan yang misalnya ada orang berharta, kalau aman kamu harus banyak bersodakoh agar kamu aman hilang. Misalnya bersodakoh dan sodakoh ada sesuatu yang baik. Tentunya sodakoh untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita inginkan Allah Subhanahu wa taala dengan dia bersodakoh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hartanya. Menjaga. Amalan tersebut amalnya haram, tidak boleh. Bahasa yang kedua, ya amalul khair li'adli riya'in nas wa sum'ati wa hadas syirkun al kismu syirkun billah. Macam yang kedua, seseorang mengamalkan kebaikan dalam rangka agar dilihat orang dan agar didengar oleh mereka, maka amalan ini adalah termasuk dari amalan kesyirikan, mempersekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan manusia, dengan makhluknya. Wasa yusuha, dan yang ketiga, ayak mal khairah li asri kasbi madi minanas misladi yahudju bi ayakudha malan ala hajjati man la min ajri lahi ta'ala au alladhi yatasihu biddin wassalah li'ati ayat'ayyana fi wadifatin diniyatin la min ajillah wahada kismu syirkun billah. Macam yang ketiga, seseorang yang beramal kebaikan dalam rangka untuk mencari rezeki dari manusia, mencari usaha dari manusia, seperti seseorang yang berhaji dalam rangka untuk mencari harta di dalam amalan haji tersebut, bukan rangka dalam rangka untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun dia mengamalkan amalan-amalan haji namun dalam rangka untuk mencari rezeki di dalam amalan-amalan haji tersebut. Allazi yattasifu bid-din was-shalah, atau orang-orang yang berusaha agar dirinya terkenal sebagai orang yang beragama, sebagai orang yang baik-baik, namun dengan tujuan agar apa? Agar dia terpilih menjadi pegawai, mendapatkan jabatan, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka bagian ini termasuk juga syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. surah Muslim rahmatullah betapa banyaknya yang seperti itu. Terutama di masa-masa sekarang, biasanya enggak saudara-saudara, biasanya enggak sholat, sholat biasanya kecil-kecil. Enggak apa? Dipilih. Enggak dipilih. Maka ini termasuk dari amalan kesyirikan. Li'anahu qasdu amalihi ghairu wajhillah. Karena tujuan amalan kebaikannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Amalan kesyirikan. Amma man arada bi amalihi wajhallah lakin khasala lahu syai'un minad dunya wa akhadahu wa hadha la isma alaih wa yakusu ajruhu biqadari ma akhadha minad dunya kalladhi yujahidu min ajlillah wa ya'khudhu ghanimah. Adapun orang yang beramal dengan amalan-amalan kebaikan ikhlas untuk wajah Allah SWT, akan tetapi tatkala mendapatkan hasil dari kebaikan tersebut, mendapatkan hasil berupa keuntungan dunia, lalu dia mengambil keuntungan dunia tersebut, maka yang seperti ini tidak berdosa. Namun berkurang pahala, berkurang sekadar apa yang dia ambil dari hasil dunia tersebut. Seperti seseorang yang berjihad di jalan Allah dalam rangka karena Allah SWT, namun dia juga mengambil ghanimah. Assalamualaikum warahmatullahi pada kalimat yang terakhir ini khilaf para ulama. Sebagiannya yaitu sebagaimana syarih Syekh Muhammad Al-Qarawi rahimahullah berpendapat bahwasanya seorang yang beramal kebaikan ikhlas karena Allah SWT, kemudian amalan tersebut menghasilkan keuntungan dunia, kemudian dia mengambilnya, maka tidak berdosa, namun berkurang pahalanya. Yang jadi perselisihan atau khilaf ini berkurangnya pahalanya di sini. Sebagian ada yang menyatakan tidak berkurang. Kemudian ada Ibn Asyah di sini menerangkan di sini berkurang. Tentunya beliau mempunyai hujah-hujah yang banyak. Dan sebagian ulama menyatakan tidak berkurang. Di antaranya adalah Syekh Nasir As-Sa'di, juga Syekh Utsaimin. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita lihat bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tatkala beliau berperang, kemudian mendapatkan harta rampasan perang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngambil enggak? Ambil harta rampasan perang. Padahal 1/5 itu besar. Berapa kali peperangan? Banyak. Berkali-kali peperangan. Perang Tanggu mendapatkan besar. Perang Hunai. Perang Khandaq. perang apa lagi? Banyak perangan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, meninggalkan apa? Rasulullah Sallallahu wafat meninggalkan apa? Istri, kemudian apa lagi? Gerba, kalau baju-baju sudah digadaikan, kantong air, apa lagi? Sebelah badan, meninggalkan harta tidak? Tidak meninggalkan harta sama sekali. Tidak mengintai meninggalkan harta sama sekali. Padahal kalau mau Rasulullah Islam menjadi orang yang paling kaya dan paling banyak hartanya. Karena seperlima, bayangkan seperlimanya. Namun tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan seperlima dari harta berlimpah tersebut, langsung apa? Dibagi-bagikan kepada fuqara, masakin, dan mustad'afin, orang-orang yang lemah, para janda, para yatim, orang-orang fakir, orang-orang miskin, seperti itu. Bahkan para istrinya sampai tidak kebagian, sampai menuntut ya. Ini sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap apa? Keuntungan dunia yang diraih tatkala mengamalkan kebaikan, mengamalkan agama, kemudian mendatangkan kebaikan. Itu juga Umar, ya. Umar juga mendapatkan ghanimah. Namun apa? Hartanya diwakafkan. Sehingga di riwayat-riwayat yang lain Umar itu tetap saja enggak punya. Walaupun mendapatkan harta ghanimah yang banyak. Namun disalurkan kepada orang-orang yang lemah. Bukanlah nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mencela ya para sahabat yang menerima harta rampasan perangnya. Sebagian sahabat tatkala meninggalnya mempunyai banyak harta, seperti Abdurrahman bin Auf meninggalkan istrinya banyak harta. Begitu juga siapa? Sa'ad bin Waqqas, ya, panglima perang, sahabat. Tatkala sakit dicengok oleh Rasulullah SAW, banyak hartanya, sedangkan anaknya cuma satu, perempuan lagi. Namun Rasulullah SAW tidak mencelanya. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang mengambil keuntungan dari apa? Dari amalan-amalan baik kemudian mendapatkan keuntungan dunia, maka tidak berdosa. Terus berkurang atau tidak? Berkurang atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, seseorang yang beramal kebaikan kemudian dia mendapatkan keuntungan dunia, kemudian dia mengambilnya dari bagian dunia tersebut, maka tidak berdosa. Ini yang di garis besar ini. Sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, di dalam hadis sahih dari Abi Hurairah sahabat radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, wa ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah, in uqtiya rabia, wa illam yu'ta sakhita, ta'isa wan kasa wan sakasa, fa'idha syika falam falahim takasha Dubai abadin akhirin bini'anin bi'inanin farsihi fi sabilillah as'asa raksuhu mubabbaratin kodamahu ingkana fil khirasati kana fil khirasah wa ingkana fil saqati kana fil saqah in istazara lam yu'zan lahu wa in syafa'a lam yushafa. Riwayat Bukhari. Ta'isa halaka wa syakia, celaka abdud dinar, para penyembah dinar atau uang emas. Abdul dinar di sini karena apa? Dia usahanya, apa yang dia cari adalah kekayaan, yaitu mata uang emas. Abdul dinar, hamba-hamba atau hamba dinar. Ta'isa abdud dirham, celaka, binasa hamba dirham. Dirham adalah mata uang dari perak. Ta'isa abdul khamisah, binasa dan celaka hamba al-khamisah, yaitu kain yang terbuat dari beludru atau kain yang terbuat dari soft wool. Ta'isa abdul khamilah, binasa dan celaka hamba khamilah. Khamilah adalah libas lahu khama'il min ayinun kana, yaitu pakaian yang terbuat dari sutra khatifah. In utiya rabia, jika dia diberi kekayaan, diberi kenikmatan, maka dia ridho. Wa illam yu'ta sakhita. Namun jika dia tidak diberi kekayaan, apakah itu uang? Uang ada apa? Lambang kekayaan. Khamisah, khamilah, pakaian-pakaian yang bagus, pakaian-pakaian yang mewah, terbuat dari sutra, terbuat dari bahan-bahan yang halus. Apabila tidak diberikan kekayaan, maka dia murka. Ta'isa wa takasa, maka sungguh dia akan binasa, celaka dan rugi. Fa'idha syika fala ing kasha, ing takasha. Jika dia terkena duri, terkena malapetaka, maka dia tidak bisa melepaskan diri dari malapetaka tersebut, walaupun hanya duri yang menancap, musibah yang kecil, yaitu bahwasanya tatkala dia mendapatkan bencana, maka tidak ada yang dia tidak mendapatkan adanya orang yang mengasihi dia. Ada tatkala dia mendapatkan bencana, dia tidak mendapatkan adanya orang yang menyayanginya. Dia tidak mendapatkan adanya orang yang membantunya. Kenapa? Biasanya kalau orang yang terlalu sayang dengan harta, dengan perhiasan, dengan dunia ini apa? Sifatnya bakal atau bukhal, kikir, menahan harta untuk memberikan kepada orang lain, sayang, terlalu sayang. Sehingga apa? Sehingga orang lain pun tidak senang kepada dirinya, ya. Orang yang kikir, sedangkan dia kaya, orang yang berada, maka orang lain apa? Tidak senang. Tatkala dia terkena bencana, apa orang tersebut? Ya, gak ada yang memperhatikan, gak ada yang menyayangi, gak ada yang membantunya. Kenapa? Sikapnya seperti itu, egois. Sehingga apa? Orang lain pun tidak menaruh perhatian kepada dirinya. Sehingga ya gak ada yang bantu, gak ada yang menyayangi, gak ada yang mengasihi. Tatkala terkena bala bencana, maksudnya orang kaya akhirnya apa? Terkena bencana, hartanya hilang amblas misalnya, akhirnya bangkrut, tidak ada lagi yang bisa diharapkan, semuanya amblas. Akhirnya apa? Dirinya mendapatkan kesulitan-kesulitan. Tubai abdin akhirin li'inani farsihi bisabilillah as'ata rasahu wa mugabbaratin qadamah. Tubai sungguh sangat berbahagia, sungguh beruntung. Dan ada yang menyatakan Tubai adalah nama pohon di surga, alias seseorang yang mengambil kendali kuda, kemudian dia berperang fisabilillah dalam keadaan rambutnya berdebu, kedua kakinya penuh dengan debu dan lumpur. Ini gambaran dari orang-orang yang benar-benar apa? Dia muharib li'lai kalimatillah, para pejuang yang benar-benar bertujuan untuk meninggikan kalimatullah, menegakkan kalimat tauhid, menegakkan syariat, menegakkan Islam. Maka orang tersebut akan berbahagia dan akan mendapatkan tuba. Apakah di surga? Ini gambaran terbalik daripada yang pertama ya kan. Penampilannya tidak diberubres ya. Orang mau menghormati atau tidak, tidak diberubres. Kenapa? Ya, keadaannya seperti orang yang berperang fisabilillah, serba kekurangan. Hidupnya apa adanya, orang yang mujahidin berperang fisabilillah penuh dengan apa, kesukaran-kesukaran, kekurangan-kekurangan, dan keadaannya seperti itu, jauh dari keluarga, jauh dari sanak dan kerabat. Akhirnya apa adanya, penampilannya seperti itu dalam rangka ikhlas meninggikan kalimatullah. Ingkana fil khirasah, kana fil khirasah. Jika orang tersebut ditempatkan di dalam khirasah, yaitu di tempat penjagaan, kamu jaga sana, perbatasan, maka dia akan tetap berjaga-jaga di perbatasan. Wa in kana fi syaqah, kana fi syaqah, fi kana fi syaqah. Dan jika dirinya ini ditempatkan di syaqah, jadi apa? Jadi tentara yang paling belakang. Tentara yang paling belakang namanya syaqah. Yang paling akhir. Paling akhir itu biasanya apa? Ya paling tentara yang biasanya apa? Dapur, suruh masak. Maka orang ini ikhlas di mana saja dia ditempatkan, walaupun banyak orang yang tidak suka. Gimana nih ikut berjihad di suruh masak terus? Kapan saya itu ngantar senjata? Banyak yang gak mau. Namun karena dia ikhlas, karena Allah SWT, walaupun dia ditempatkan di tempat yang tidak terhormat, tidak dipandang manusia, maka dia istiqomah. Ini stazana lam yu'zan lahu. Jika orang ini minta izin, maka tidak diizinkan. Kenapa? Tidak dianggap. Udahlah kamu di sini saja. Kenapa? Sebagai orang yang tidak direken sama teman-temannya. La in syafa'a lam yusyafa'. Dan jika dia ini ingin menjadi apa, dijadikan perantara, maka tidak akan diterima. Menganggap perantara kan harusnya apa? Orang-orang yang terpandang ya kan. Kalau orang-orang yang gak terpandang, maka tidak dia apa? Ya tidak dianggap. Perantaranya kandas terus, gak direken. Qala Asy-Syari rahimahullah ta'ala Asy-Syari ijmali transnara global di dalam hadis tersebut. Fi hadha hadis bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna min minan nasi man takunu dunya akbar hammihi wa maghraga amalihi wa maghraga ilmihi wa hadafihi al-awwal wal-akhir. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan akan sebagian, bahwasanya sebagian dari manusia mereka menjadikan dunia kekayaan sebagai satu-satunya yang menjadi cita-cita dirinya. Hidup di dunia cita-citanya untuk apa? Meraih dunia yang sebanyak-banyaknya dan mencurahkan segala perhatian dan ilmunya dalam rangka untuk meraih kekayaan dunia dengan belajar ini belajar itu, ya. Dalam rangka untuk mendapatkan dunia. Sehingga dia keluar masuknya dari awal sampai akhir tujuannya dunia. Wa anna man kanat hadihi halatuhu sayakunu masiraha masirahu al-halak wal-khusran. Maka barang siapa yang dia menempuh jalan seperti ini, keadaan seperti ini, maka dia nanti akan menempuh jalan akhirnya menemui kebinasaan dan kerugian. Wa alamatu hadha sinfi minan nasi allati tabdahu sayiratuhu khirsuhu syadid anad dunya. Dan tanda dari golongan orang semacam ini, maka tentunya dirinya apa? Terus batinnya, semangatnya, perhatiannya sangat apa? Tajam terhadap dunia. Fa'in u'diya minha radiya, maka jika dia mendapatkan dunia, maka dia akan rela, lega. Alhamdulillah, tidak sia-sia usahaku, belajarku, pengorbananku, mengeluarkan begitu besar biaya. Dan sekarang alhamdulillah balik dan bahkan berlipat-lipat lebih banyak. Sehingga apa? Lega, rela. Karena memang apa? Tujuannya memang untuk meraup kekayaan dunia yang sebanyak-banyaknya. Wa illam yuta minha sakhitab, namun jika dia tidak mendapatkannya, tidak akan mendapatkan dunia, akan marah, murka. Gimana sudah kurang, enggak kurang-kurang usahanya, belajarnya, biayanya tidak tanggung-tanggung. Tahu-tahu kok sekarang jadinya seperti ini, hasilnya nol. Sudah begitu banyak yang dia keluarkan tenaga, pikiran, waktu, perhatian, ternyata tidak mendapatkannya. Akhirnya apa? Dia menjadi orang yang berputus asa, murka marah. Ini orang ya, Pak. Gambaran orang yang tujuannya, usahanya, perhatiannya untuk mendapatkan dunia. Padahal dunia ini oleh Allah SWT telah ditakdirkan, telah diberikan bagian. Kita mau perhatian atau tidak perhatian, ya itulah Allah SWT nanti akan memberikan. Mau dibuat serius atau tidak serius, yang punya dunia itu ya nanti akan seperti itu, diberikan. Kalau banyak ya diberikan banyak, kalau sedikit ya sedikit. Jadi tidak tergantung apa usahanya. Kalau dia memang diturunkan sedikit, walaupun usahanya banting tulang dan sebagainya, dapatnya segitu. Kalau dia ditarikkan banyak, walaupun dia usahanya santai dan sebagainya, mendapatkan banyak. Maka ini adalah urusan dunia telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga seseorang kalau perhatiannya dunia rugi. Gimana harus perhatian yang begitu serius sesuatu yang telah ditetapkan ya. Bakal apa? Mendapatkan dan menerima. Justru perkara akhirat ini sesuatu yang harus kita usahakan. Karena kita tidak tahu. Dan ini butuh usaha yang keras. Dan usahanya hanya di dunia. Tidak ada kesempatan selain di dunia saja. Maka ini yang butuh perhatian, butuh keseriusan. Karena masing-masing kita ini tidak tahu. Dan tentunya apa? Tentunya butuh bekal yang sangat banyak. Tazawwaju wa tazawwaju fa inna khayra az-zadi taqwa. Berbekal kalian untuk menempuh kehidupan akhirat yang sangat lama dan panjang. Dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ini yang banyak mayoritas manusia tidak memperhatikan. Karena perkara akhirat adalah perkara yang akan datang, yang tidak bisa dibuktikan dengan panca indera. Sehingga banyak manusia yang tidak menggubris dan tidak mereken, bahkan acuh-tacuh dan membiarkannya, rasa bodoh. Sehingga orang-orang mukmin yang sejati adalah orang-orang mukmin yang cerdas, yang selalu apa? Selalu memikirkan nanti di akhiratnya, keselamatan di akhiratnya. Mula dalam besar, baru kalau bukan masih banyak keterangannya. Kita pending aja. Saya akan di kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.